Costa. Kita lambaikan tangan bareng-bareng. Sumpah. Tela Loper. Terima kasih. Pasco. Rasa indahnya periku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Suaranya rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun.